الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, Kitabul Witri, bab yang terakhir, yaitu bab yang ketujuh, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, babu al-qunuti qabla ar-ruku'i wa ba'dahu. Babul qunuti qabla ar-ruku'i wa ba'dahu, ya, bab kunut, bab kunut sebelum ruku' dan setelahnya. Ya, bab kunut sebelum ruku' dan setelahnya. Al-Imam Al-Bukhari di sini mengungkapkan sebelum dan sesudah. Ya, mengungkapkan sebelum dan sesudah, seakan-akan beliau tidak memberikan keputusan finis, ya, dari perbedaan pendapat apakah kunut itu sebelum ruku atau setelah ruku, karena perbedaan pendapatnya cukup kuat di antara para sahabat, malah di antara para sahabat dan seterusnya, ya, dan seterusnya, apakah kunut ini sebelum dilakukan sebelum ruku di rakaat terakhir, ya, pada salat yang dilakukan kunut padanya, atau setelah rukuknya, rakaat terakhir rukuk dulu baru setelah itu i'tidal, sebelum sujud dibacalah kunut tersebut. Jadi dua pendapat tersebut sangat kuat, ya, dua pendapat tersebut sangat kuat. Kemudian kata-kata kunut ini perlu kita jelaskan perbedaannya dengan kunuto, antara dua huruf terakhir itu, ta dengan to. Ta ini yang sekarang ini, yaitu bisa kalau kita dengarkan kata-kata ini dalam istilah agama, dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah, maka makna qanata ya qanutu, kunutan artinya adalah banyak beribadah, lama melakukan ketaatan, ya, tulul kunut, ya, sebaik-baiknya solat adalah solat yang tegaknya lama, ya, yaitu tulul kunut. Kunut di sini maksudnya lama beribadah. Qanitatin, ya, wanita-wanita yang rajin beribadah, ya. Dan juga diartikan kata kunut dengan berdoa di dalam solat sebelum ruku atau setelah ruku. Sementara kunut dengan to, huruf to di ujung, itu artinya berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Ya. Allah berfirman, ya ibadi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu, la taqnatu. Ya. Larangan untuk kunut yang artinya berputus asa dari mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi orang yang membacakan hadis atau berbicara tentang masalah pembahasan agama mesti membedakan antara kunut dengan kunut. Ya. Misalnya pembahasannya tentang hal yang sekarang ini tentang kunut, tetapi dia mengatakan kunut. Ya. Jadi dia membahas satu masalah dengan ungkapan yang maknanya berbeda. Ya. Dia membahas tentang kunut, bacaan doa dalam sholat sebelum atau sesudah sujud, tetapi dia mengatakan kunut. Nah, ini dari sini saja kita sudah melihat kekurangan yang ada pada orang yang berbicara tentang agama ini. Ya. Ini tentang kata kunut. Kemudian yang menjadi inti pembahasan kita, apakah kunut ini sebelum ruku atau setelah ruku? Ini sekali lagi Al-Bukhari rahimahullahu taala tidak memilih mana dari dua pendapat ini. Ya, tetapi dalam hadisnya nanti kita akan ketahui mana yang bahkan riwayatnya pun berbeda. Riwayat dari satu orang sahabat saja berbeda. Kita coba baca hadis yang pertama, hadis 1001. Ya. Hadis 1001. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Musaddad. Ya. Qala haddatsana Hammad bin Zaid. An Ayyuba an Muhammad bin Sirin. قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم فقيل له أوقنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا قال بعد الركوع يسيرا. Ini hadis yang pertama, yang mana hadisnya menunjukkan bahwa kunut itu setelah ruku. Ya, setelah ruku. Dari Muhammad ibn Sirin, muridnya Anas, dari generasi tabi'in, murid para sahabat, sebagian para sahabat Nabi SAW, ia bercerita, Anas ibn Malik ditanya, su'ila Anas, ditanya Anas, apakah Nabi SAW melakukan kunut pada salat subuh? Apakah Nabi SAW melakukan kunut pada salat subuh? Ini pertanyaannya. Kemudian jawabannya, la. Ya. Jawabannya, na'am. Tetapi nanti akan kita jelaskan kunut apa. Ya. Jawabannya na'am. Ya. Kemudian datang pertanyaan kedua. Faqilalah. Ditanya lagi Anas. Awaqanata qablar ruku'. Apakah beliau kunutnya sebelum ruku'? Jawabannya qal ba'dar ruku' yasiran. Ya, setelah ruku ringan, yasir, ringan, mudah, ya, sebentar, ya, yasiran, mudah, sebentar, ringan, ini semua makna yasir. Jadi hadis yang pertama ini menjelaskan yang berkenaan dengan bunyi bab, menjelaskan bahwa kunut itu kapan? Setelah ruku. Ya. Setelah ruku. Ingatkan saya tentang Pertanyaan pertama tadi, apakah Nabi kunut di sholat subuh? Jawabannya iya, ini akan kita berikan ulasan. Yang berhubungan dengan bab kita, bahwa hadis ini menegaskan kunut itu dilakukan oleh Nabi setelah ruku. Kemudian ada catatan di ujungnya, sebentar. Sebentar. Ya. Di sini apa? Tidak ada terjemahannya? Ya. Jarang. Jarang. Beliau jarang melakukannya setelah ruku. Bisa diterima. Nanti akan kita jelaskan. Ya. Itu hadis yang pertama. Kita baca hadis kedua. Jadi kita ambil beberapa catatan. Yang pertama, Nabi SAW melakukan kunut di sholat subuh. Yang kedua, kunut Nabi SAW tersebut kapan? Setelah ruku. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi SAW kunutnya sebentar, jarang, dalam tanda petik. Ya, sebentar. Kemudian yang kedua di bawahnya jarang. Nanti kata jarang ini nanti akan kita jelaskan. Sebentar itu apa maksudnya? Ya, nanti akan ada. Jadi ada tiga catatan dari hadis yang pertama terkait dengan bunyi bab. Ya, yaitu tentang Nabi SAW melakukan kunut setelah ruku. Hadis yang berikutnya 1002. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad. Qala haddatsana 'Asim. Qala sa'altu Anas bin Malik 'anil qunut. Kita sedikit perbandingkan riwayat yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua perawi dari sahabatnya siapa? Anas. Ya, Anas bin Malik. Kemudian yang pertama yang meriwayatkan dari Anas muridnya Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Sementara yang kedua diriwayatkan dari Anas oleh muridnya Asim. Ya, kalau Ibnu Sirin tadi menyatakan ada yang bertanya atau Anas ditanya. Tidak menyebutkan siapa yang bertanya. Tidak menjelaskan siapa yang bertanya. Dia mengatakan Anas ditanya. Yang bertanya tidak dijelaskan oleh Ibnu Sirin. Di sini Asim Ibn Sulaiman mengatakan bahwa yang bertanya itu dia sendiri. Sa'altu Anas Ibn Malikin anil kunut. Saya bertanya kepada Anas tentang kunut. Faqal, maka beliau menjawab. Qad kanal kunutu. Ya. Sungguh telah ada kunut itu. Maksudnya kunut itu jangan dianggap sesuatu yang baru. Ada, dalam agama ada. Tidak ada yang mengingkari kunut. Catat baik-baik. Tidak ada yang mengingkari kunut. Inilah makna dari ungkapan siapa? Anas. Qad kanal kunut. Sesungguhnya kunut itu ada dalam syariat agama. Qultu, kata Asim, qabla ruku'i au ba'dahu. Apakah sebelum ruku atau setelahnya? Qala qablahu. Jawaban Anas apa di sini? Sebelum. Kalau tadi yang pertama? Setelah. Kalau di sini? Anas ini ngawur. Baru saja dia jawab setelah, sekarang sebelum. Iya seperti itu? Iya. Makanya nah inilah perlunya mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak dan memahami agama itu tidak dengan satu hadis. Andai kata dengan satu hadis, maka kalau seandainya kita dapat hadis yang kedua dan hadis yang pertama kita tidak temukan dan kita sudah benar-benar menyatakan tidak ada hadis yang lain, maka kita akan berpedoman bahwa kunut setelah ruku itu bid'ah. Ya. Kenapa? Ada hadisnya. Di mana? Sahih Bukhari kok. Bahwa kunut itu sebelum ruku. Ya. Sebelum ruku. Dari sisi inilah tadi saya sempat isyaratkan bahwa Bukhari rahimahullahu taala tidak tegas memilih. Karena yang ini kuat, yang itu kuat. Ya, dalilnya. Dia hanya mengatakan kunut sebelum dan setelah rukuk. Itu saja. Membaca doa kunut sebelum dan setelah rukuk. Menunjukkan bahwa permasalahannya sebebas-bebasnya. Kalau kita tidak memahami cara menuntut ilmu agama, maka kata-kata yang tadi saya sempat mengatakan, dan ini tidak benar, Anas ngawur. Ya. Bisa jadi prediksi kita, klaim kita bahwa Anas ngawur. Padahal dia seorang ulama, sahabat, perawi yang luar biasa. Dan bahkan kita melecehkan. Melecehkan. Ya. Ini yang mungkin, dan bahkan lebih dari itu terkadang terucapkan oleh seorang muslim kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata-kata beliau ngawur saja ini sudah hujatan, sudah celaan. Ya. Makanya perlu kita memiliki standarisasi, perlu kaedah-kaedah dalam memahami agama. Di antaranya adalah tidak mengambil satu hadis, satu dalil kemudian mencampakkan yang lain. Atau tidak cukup dengan satu alasan, sementara alasan yang lain atau dalil yang lain kita tidak mengetahuinya. Merasa cukup dengan yang sudah ada. Apalagi kalau yang berpendapat dengan yang sudah ada itu banyak manusia. Lalu kita berpegang saja kepada yang itu. Ya. Nah, ini catatan yang perlu kita sampaikan. Bahwa di sini Anas menjawab ketika ditanya sebelum atau setelah ruku, dia mengatakan qablahu. Yang lebih mengherankan lagi, qal, kata Asim, fa inna fulanan akhbarani, kata muridnya Asim tadi, sesungguhnya si fulan mengabarkan kepada saya, anka, darimu, annaka qulta ba'da ruku, bahwa engkau mengatakan kunut itu setelah ruku. Ya. Seperti hadis yang pertama. Faqala kadzabah. Ya, kata Anas, dusta dia. Atau keliru dia. Ya. Keliru dia. Ini menunjukkan bahwa dia menegaskan sekali bahwa kunut itu sebelum ruku. Sebelum ruku. Innama qanata, ini lanjutan dari jawaban Anas setelah mengklaim bahwa yang memberitakan bahwa hanya dia mengatakan kunut itu setelah ruku adalah salah, keliru. Karena kata-kata kadzaba dalam bahasa Arab kita juga harus mengetahuinya. Makanya belajar agama ini kalau ingin menguasainya, bahasa Arab harus dikuasai juga. Kata-kata kadzaba itu saja tidak selamanya berarti berdusta. Ya. Tidak selamanya artinya berdusta. Seperti ungkapan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Abdullah bin Abbas dalam masalah apakah Nabi SAW melihat Allah di malam Mi'raj. Abdullah bin Abbas mengatakan tidak melihat. Dan Aisyah mengatakan melihat. Lalu mengatakan kadzaba bin Abbas. Ya. Kata kadzaba ini artinya keliru. Salah. Bukan berdusta. Ya. Kata Anas, kadzaba, dia keliru atau melakukan kekeliruan. Innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i syahran. Sesungguhnya Nabi SAW memang kunut setelah ruku' tetapi syahran. Nah, itu yang yasiran tadi. Itu yang diungkapkan dengan kata-kata jarang. Ya. Ya, syahrat itu satu bulan. Satu bulan. Memang Nabi SAW rukuk setelah sujud, cuma kunutnya setelah rukuk itu hanya. Jadi yasiran yang dijelaskan di hadis yang pertama dengan penjelasan ini atau hadis yang pertama dengan hadis kedua sama sekali tidak bertentangan. Sama sekali tidak bertentangan. Dijawab oleh hadis yang kedua ini. Kan hadis yang pertama mengatakan bahwa Nabi kunut sebelum ruku, ya, setelah ruku yasiran, ya kan? Yang diartikan tadi jarang, atau kita menerjemahkan sebentar. Menerjemahkan Nabi SAW kunut setelah ruku sebentar. Sebentar. Ya, sebentar. Maksud sebentar di situ ini dia. Dalam Nabi memang kunutnya setelah ruku dan itu hanya satu bulan. Sisa kunutnya kapan? Sisanya selain dari satu bulan itu kapan? Ada mengatakan sebelum, ada yang mengatakan setelah. Dengarkan hadis yang pertama. Anas ditanya, apakah kunutnya Nabi di salat subuh itu sebelum ruku atau setelah ruku? Kata Anas, setelah sebentar. Setelah ruku sebentar. Di sini dia mengatakan bahwa kunut itu sebelum ruku. Ketika ditanya, loh, sebulan mengabarkan bahwa engkau mengatakan setelah ruku. Kata beliau, salah dia, keliru. Memang Nabi SAW kunut setelah ruku, tetapi satu bulan. Berarti pemahaman baliknya adalah selain dari satu bulan itu Nabi SAW kunut garuk-garuk saya nih. Pak Budi dah? Ya. Itu yang pertama kemungkinannya, bahwa sisanya selain dari satu bulan yang setelah ruku itu Nabi SAW kunutnya sebelum. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua tadi, Pak Supri, apa tadi jawabannya? Nah, ada kemungkinan kedua, sisanya dia tidak kunut. Maksudnya sebentar, yang kemungkinannya, kemungkinan bahwa Nabi SAW sisanya tidak kunut, atau seperti yang ditegaskan oleh Anas di sini bahwa kunut sebelum salam. Ini yang ditegaskan oleh beliau. Ya. Kita hanya mengatakan kemungkinan bisa saja tidak kunut, tetapi dalam ungkapan Anas ini menyatakan sisa dari satu bulan itu dia kunutnya sebelum salam. Ya. Baik. Maaf, sebelum ruku. Urahu kana, ini ceritanya. Ini yang harus kita ambil tentang ini kata-kata urahu kana ba'atha qauman. Ini yang maksud dari kunut subuh itu. Yang satu bulan atau yang di luar satu bulan, sebelum atau setelah ruku, maksud dari kunut subuhnya ini dia. Ini dia. Ini yang harus kita tegaskan baik-baik. Karena tadi kita protes ketika saya menjawab dengan jawaban sendiri. Apakah Nabi SAW kunut sebelum subuh? Apakah Nabi SAW kunut di waktu salat di salat subuh? Jawaban Anas, iya. Jawaban saya, tidak. Ya. Dan mungkin kita sependapat juga ya. Ternyata Nabi SAW justru kunut. Cuma kunutnya ini dia yang dijelaskan oleh Anas. Jadi kita tidak bisa berdalil dengan hadis Anas ini bahwa kunut subuh itu adalah kunut yang sekarang ini. Karena Anas sendiri menceritakan kunut subuh yang dimaksud oleh beliau adalah ini dia. Yang dilakukan sebelum apa? Sebelum ruku lebih banyak, sementara yang setelah ruku itu hanya yasiran, ditegaskan oleh beliau satu bulan. Kunut apa? Ini dia. Kata beliau, urahu, dan ini hadis di Sahih Muslim, kita sudah belajar di hadis ini. Kana ba'atha qawman yuqalu lahumul qurra. Ini Anas bercerita, karena yang termasuk qurra di sini, apa pamannya? Salah satu dari qurra yang diutus oleh Nabi di sini adalah paman beliau. Ya, pamannya ini seorang ahli Al-Quran. Ya, paman dari pihak ibunya. Sementara yang meninggal di perang Uhud, pamannya juga dari pihak ayahnya. Yang tidak dikenal siapa dia, kenal saking banyaknya luka-luka di badannya. Siapa? Nah, sama namanya dengan dia. Anas bin Nadhr, ini pamannya Anas bin Malik. Ya. Pamannya Anas bin Malik. Ya. Dan Anas bin Malik keluarganya luar biasa. Ummu Sulaim, ibunya, punya saudara yang saudaranya salah satu dari qurra yang diutus oleh Nabi yang nanti mereka terbunuh semuanya. Dibunuh. Nah, ini ceritanya, ya. Urahu qad ba'atha qauman yuqalu lahumul qurra. Saya melihat bahwa Nabi SAW mengutus satu kaum yang mereka dikenali dengan qurra. Zuha'a, ya, kira-kira jumlahnya 70 rajulan. Sekitar 70 orang. Bayangkan banyaknya mereka yang murid-murid tahfiz. Murid-murid tahfiz Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di Sahih Muslim Anas bercerita, mungkin ada di sini. Di Sahih Muslim Anas bercerita mereka di siang harinya mencari kayu bakar, nanti mereka bagi-bagi, sebagian mereka jual, dan malam harinya mereka sibuk dengan Al-Qur'an. Ya. Malam harinya mereka sibuk dengan Al-Qur'an. Termasuk pamannya tadi. Jumlah mereka 70-an. Ila qaumin, diutus oleh Nabi ke kaum, suatu kaum, minal musyrikin. Dari kalangan orang-orang musyrik. Duna ula'ik, dari sisi jumlah mereka lebih sedikit. Yang datang kepada Nabi delegasinya, itu tidak sedikit jumlahnya. Misalnya 20 orang. Sementara yang diutus oleh Nabi 70 orang. Jadi Nabi tidak mengkhawatirkan apa-apa. Ternyata mereka sudah mengatur strategi. Ya. Wa kana bainahum wa baina Rasulullah sallam ahdun. Antara orang musyrikin ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada perjanjian tidak saling menyakiti, perjanjian damai. Ya. Dan ini ringkas ceritanya, terjadilah kejadian yang sangat menyedihkan Nabi, mengecewakan Nabi, membuat Nabi marah. Karena ternyata yang datang memang sedikit, tetapi mereka sudah merencanakan pembunuhan kepada 70 orang ini di suatu tempat. Ya, di suatu tempat. Bi'ru Ma'una, kalau saya tidak salah ceritanya. Di sana mereka sudah ditanti oleh orang-orang di kampung tersebut. Menyerang mereka dan tidak ada yang tersisa dari mereka. Dalam sirah ada satu orang yang meletakkan badannya di bawah mayat-mayat saudaranya sehingga dianggap mati semua. Ini yang nanti menyampaikan berita kepada Nabi SAW. Dalam riwayat lain semuanya meninggal dunia. Allah SWT yang beritahukan kepada nabinya, dan Nabi SAW kunut. Berarti kunut subuh tadi, kunut apa? Kunut nazilah. Kunut nazilah. Wa kana bainahu wa bain Rasulullah sallam ahdun fa qanata Rasulullah sallam syahran. Maka Nabi SAW kunut satu bulan, yad'u alaihim. Kata-kata doa kita lihat ungkapan setelahnya. Da'a yad'u, bila mana setelahnya adalah lahum, ya. Lahum, maka ini doa kebaikan. Da'a lahum atau yad'u lahum, ya. Allahumma ighfir lil muslimina li, ya. Ini maksudnya doa kebaikan. Kalau yad'u alaihim, ini doa kutukan, doa keburukan untuk ditimpakan kepada orang tertentu. Di sini orang-orang musyrikin tadi didoakan dalam kunut oleh Nabi. Ini yang dimaksud dengan kunut nazilah. Kunut yang dilakukan disebabkan oleh bencana yang menimpa. Ya, nazala yanzilu nazilatun, artinya bencana yang menimpa kaum muslimin, maka Nabi SAW kunut. Jadi sebab kunut subuh yang ditanyakan oleh murid-murid Anas kepada Anas, apakah Nabi kunut di solat subuh, adalah bencana petaka yang menimpa kaum muslimin. Dan Nabi SAW ketika itu kunutnya satu bulan, ya, yang mana Nabi SAW kunutnya setelah ruku. Dan terkadang kena masalahnya bukan satu dua kali, ya. Ada lagi ra'lin wa ada kabilah-kabilah lain yang juga melakukan pengkhianatan. Nabi SAW kunut juga, dan bisa jadi Nabi SAW kunutnya sebelum ruku. Jadi sebelum dan sesudah dalam kunut nazilah ini sama. Dilakukan sebelum, dilakukan setelah, karena kedua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Kedua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Dan isi kunutnya adalah doa kecelakaan. Yadu'u alaihim. Melaknat. Ya Allah, Allahumma alaika bihim. Ya Allah, hendaklah engkau binasakan mereka. Ya. Ya. Ini hadis yang kedua, yang catatannya tadi adalah yang pertama, Nabi SAW kunut. Ya, Nabi SAW kunut. Dan yang kedua, bahwa Nabi SAW kunutnya sebelum ruku. Kemudian yang ketiga, bahwa kunut subuh yang dijelaskan dalam hadis Anas adalah kunut nazilah. Ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Sehingga hadis Anas ini sama sekali bukan dalil untuk melakukan kunut subuh selama-lamanya. Ya. Untuk kunut subuh selama-lamanya. Tidak bisa dijadikan dalil karena Anas sendiri yang mencerita bahwa penyebab kunutnya Nabi itu SAW adalah bencana tadi yang menimpa bukan orang sembarangan. Orang-orang ahli Al-Quran. Dan jumlahnya bukan 1-2 orang. 70 orang kurang lebih. Habis semuanya. Ya. Habis kader-kader. Ya. Habis orang-orang yang menjadi orang-orang penting di masyarakat kaum muslimin. Ini yang luar biasa. Besarnya bencana ini. Maka Nabi SAW melakukan kunut. Dan mendoakan keburukan untuk mereka yang berkhianat tersebut. Hadis 1003. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Ahmad bin Yunus, qala haddathana Zaidah anit Taimi, an Abi Mijlaz, an Anas bin Malikin radhiyallahu an, qala qanatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shahran. Ya, Nabi SAW melakukan kunut selama satu bulan, yad'u ala ri'lin wa dhakwan. Nabi SAW melakukan kunut selama satu bulan, yad'u ala. Tadi apa artinya yad'u ala? Mendoakan keburukan, melaknat, mengutuk, ya. Mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan. Yad'u ala ri'lin, ini kabilah, nama kabilah. Ri'lin wa Zakwan juga nama kabilah. Dua kabilah ini yang datang kepada Nabi SAW, utusan mereka menyatakan keislaman, kemudian mereka meminta agar Nabi mengirimkan bersama mereka orang-orang yang mengajarkan mereka Al-Quran. Dan ternyata mereka, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran ini sudah mereka bunuh sebelum sampai ke tujuan. Nah. Ya. Jadi di sini sudah dijelaskan dalam hadis sekarang ini dijelaskan nama kabilah yang berkhianat, Ri'lin dan Zakwan. 1004, hadis terakhir. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Musaddad, qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Khalid, an Abi Qilabata, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana al-qunutu fil maghribi wal fajri. Ini tambahan faedah yang kita ambil dari riwayat Anas yang sekarang ini, bahwa kunut nazilah itu bukan khusus di waktu salat subuh. Kunut nazilah itu bukan hanya di salat subuh dilakukan oleh Nabi, tetapi juga di salat-salat yang lain. Di sini ditambahkan salat maghrib. Ya. Salat maghrib juga Nabi kunut. Dan bahkan di riwayat lain bahwa Nabi SAW juga kunut di salat yang lainnya. Di salat zuhur Nabi kunut. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi kunut di semua salat. Di Nabi SAW kunut di semua salat, maksudnya kunut nazilah. Kunut nazilah. Jadi yang menjadi catatan kita, kalau kita sekarang membahas tentang kunut subuh dan juga kunut Nabi SAW, maka kalau kita teliti dari riwayat yang ada, maka kunut Nabi SAW itu tidak lebih dari dua macam. Tidak lebih dari dua macam. Yang pertama yang sekarang kita bahas, yaitu kunut nazilah. Yang kedua adalah hadis cucunya, hadis Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi SAW mengajarkan kepadanya bacaan kunut witir. Bacaan kunut witir, yaitu Allahumma hdina fi man hadai wa afina fi Allahumma hdini fi man, lafaznya Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alay. Itu lafaz bacaan kunut witir yang diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian dalam riwayat-riwayat yang banyak, kunut Nabi SAW diriwayatkan melakukan kunut witir. Ya, kunut witir. Sementara kunut subuh yang khusus subuh karena subuhnya, kita tidak menemukan ada dalil. Ya, kunut subuh yang dilakukan karena subuhnya, kita tidak menemukan ada dalil. Sementara yang sekarang hadis Anas, itu bukan kunut karena subuhnya, tetapi karena nazilahnya. Dan itu Nabi lakukan tidak selama-lamanya. Ya. Dikaitkan dengan rasa beratnya musibah itu menimpa. Terkadang bisa setengah bulan, terkadang satu bulan, terkadang bisa lebih. Disesuaikan dengan besar kecilnya, berat ringannya bencana yang menimpa. Dan itu bukan milik sholat subuh saja. Bisa saja diberikan di ke sholat yang lain, seperti dalam hadis yang terakhir, Nabi juga menambahkan sholat yang lain, itu sholat maghrib. Dan bahkan ada yang menegaskan bahwa dilakukan juga di sholat-sholat yang selain subuh dan maghrib. Wallahu ta'ala alam. Dan itu kesimpulan dari bab ini. Ya. Dari bab ini. Jadi kalau untuk kunut nazilah ini tidak ada masalah. Dilakukan sebelum ruku atau setelah ruku. Sementara witir. Sementara kunut witir juga masuk kepada perbedaan pendapat ini. Tetapi yang dirojihkan para ulama adalah setelah ruku. Ya. Yang dirojihkan oleh para ulama, kunut witir itu setelah ruku di rakaat terakhir sholat witir. Ya. Ya. Di rakaat terakhir sholat witir, maka dinamakan dengan kunut witir. Ya. Kunut yang dilakukan pada sholat witir. Bisa di bulan Ramadan, bisa di luar Ramadan, bisa setiap kali witir, bisa terkadang-kadang. Ya, tidak semua, tidak setiap sholat witir itu mesti ada kunut witirnya. Ini menunjukkan bahwa permasalahannya lapang. Permasalahannya lapang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, pada hari ini kita selesai dari kitab Al-Witir. Hari apa sekarang? Sabtu. Tanggal 18 Zulqa'dah. Ya. Bertepatan dengan 18 Juni 2022, 1443. Ya. Dan langsung kita masuk ke kitab yang baru. Hari ini juga dengan tanggal yang sama, masuk ke kitab yang baru, yaitu kata Al-Imam Al-Bukhari, Kitabul Istisqa. Bacaannya itu tidak ada sedikit pun harokatnya. Ya. Kitabu Al-Istisqa'i. Ya. Istisqa. asal kata tiga suku katanya, yaitu al-fi'lu sulasi dari istisqa, itu adalah saqa yasqi. Ya, saqa yasqi suqyanan siqayatan, artinya menyirami, ya, menuangkan, ya, menyirami atau menuangkan. Dalam ilmu bahasa Arab, ya, tepatnya adalah ilmu sharaf, jika tiga kata tadi saqayaski itu ditambahkan dengan tiga huruf setelahnya, sebelumnya alif sinta, ya, penambahan tiga huruf ini alif sinta di pangkal-pangkal kata-kata yang tersusun dari tiga huruf itu, di antara fungsinya adalah menambah makna meminta. Menambah makna meminta. Contoh, ghafara yaghfiru, mengampuni. Ditambah sebelum ghafara tiga huruf tadi, istaghfara. Maka tambahkan meminta, berarti meminta diampuni. Ya, meminta diampuni. Kemudian masuk kita ke kata kitab ini istasqa. Jadi kalau menyirami makna saqa yasqi, berarti ditambah, ketika ditambah tiga huruf tadi alif sin dan ta, istasqa yastasqi istisqaan, artinya meminta disirami. Ya, meminta disirami, maksudnya disirami air, meminta hujan. Jadi istas istisqa artinya meminta hujan. Meminta hujan. Ada hadis qudsi yang menambahkan kosakata kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni. Asalnya kata-kata ta'ama yat'amu, makan. Ya. Ta'ama yat'imu atau yat'amu, makan. Ditambah sebelum ta'a, ta'ain dan mim ini alif sin ta, istat'ama. Ini kita belajar bahasa Arab nih. Istat'ama. Berarti artinya apa? Meminta makan. Maka Allah katakan fastat'imuni, maka mintalah kepadaku makan. Ut'imkum, niscaya aku akan beri kalian makan. Begitu juga pakaian, kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum, kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni. Jadi kata alif tiga huruf tadi alif sinta ini dalam bahasa Arab diletakkan, ditambahkan ke kata-kata yang memang semua kata bahasa Arab itu berasal dari tiga huruf. Semua kata dalam bahasa Arab, baik itu kata kerja ataupun kata benda, itu semuanya diambil dari tiga akar kata atau tiga huruf yang menjadi akar katanya. Nanti ada tambahan satu huruf, ada dua huruf, ada tiga huruf. Ya, nah, tambahan satu huruf nanti fungsinya banyak sekali. Tambahan dua huruf nanti ada pun ifta'ala. Ya. Tiga huruf itu ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Susah ya? Susah. Ini tidak bisa satu dua tahun belajarnya. Puluhan tahun. Ya. Puluhan tahun. Saya belajar ini sudah, yang ini nih, yang saya sampaikan ini sudah puluhan tahun yang lalu. Tetapi ketika itu kita hafal. Jadi ilmu sharaf itu kunci-kuncinya dihafal. Fa'ala yaf'alu. Ini fa'ala yaf'alu ini sudah banyak lagi. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Subhanallah. Ketika itu kalau tidak dihafal dari awal, maka setelah-setelahnya kita akan susah belajar bahasa Arab. Ya, makanya kelas 1, 2, 3 pondok itu yang tingkat SMP itu harus disiram, ditekankan untuk menghafal semua kaidah-kaidah tersebut. Alhamdulillah, kita ketika itu walaupun tidak banyak belajar, memang tidak banyak belajar. Satu, kelas 1, kelas 2, belajar. Kelas 3 tidak belajar lagi. Tidak belajar lagi. Kelas 1, kelas 2. Ya, kelas 3 sudah lebih banyak bekerja. Kelas 4 sudah mengajar. Ya, kelas 4 mengajar, kelas 5 mengajar, kelas 6 mengajar. Tidak ada belajar. Tidak ada belajar. Sama sekali. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada yang setingkat dengan saya. Kelas 1 Al-Furqan itu, dahulu tahun 88 itu. Ya. 2 tahun penuh kami, itu pun dicelang-celangi dengan bekerja kena banjir. Ya. Sebenarnya belajar agama ini, dan apapun juga dalam beramal di dunia ini, keberkahannya yang penting. Bukan lamanya. Keberkahannya yang menjadi kunci keberhasilan, kesuksesan. Bila Allah SWT mengetahui kejujuran kita, maka Allah SWT akan bukakan kesuksesan yang mungkin bisa, yang secara normalnya dicapai dengan waktu yang lama, ya, tetapi dengan waktu yang singkat bisa dilakukan. An-Nawawi rahimahullah umurnya 45 tahun. Ya, meninggal dunia. Tetapi karyanya itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan orang yang dengan waktu yang lebih lama dari usianya, karyanya. Ini yang menunjuk kunci kita bahwa yang penting adalah berkah. Berupayalah untuk jujur kepada Allah. Usduku ma'allah. Karena kita berinteraksi dengan yang mengetahui isi dada. Ya. Yang mengetahui isi dada kita. Maka berusahalah untuk selalu jujur kepada Allah. Maka Allah akan berkahi. Dan jangan bermain atau jangan mengambil muka. Jangan mengambil muka. Prinsipnya bagaimana orang suka. Nah ini Allah tidak akan berkahi. Ya, Allah tidak akan berkahi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu al-istisqa. Ya, di bawahnya kan ada terjemahannya salat. Sebenarnya istisqa ini tidaklah mutlak bermakna salat. Ini perlu kita koreksi sedikit. Ya. Tidak mutlak maksudnya salat. Karena prakteknya yang dilakukan oleh Nabi itu tidak semuanya salat. Seperti contoh doa istisqa atau istisqa yang dilakukan Nabi ketika khutbah. Salatnya salat apa? Salat Jumat. Berarti terjemahan salat meminta hujan di sini saya rasa tidak terlalu tepat. Tidak terlalu tepat. Karena kitab ini sebenarnya yang dimaksud oleh Al-Bukhari rahimahullah adalah semua pembahasan tentang istisqa meminta hujan. Jadi kalau seandainya kata salat itu kita sedikit kita tutup sebentar, maka kita mengatakan kitab istisqa yaitu meminta hujan. Mungkin lebih tepat. Mungkin lebih tepat. Kita tidak mengatakan salah, tetapi mana yang lebih tepat ketika kita menerjemahkan kata-kata al-istisqa. Baik. Jadi kita sudah tahu kata al-istisqa artinya apa? Maksudnya apa? Meminta hujan. Bukan sholat minta hujan ya. Bukan hanya sholat meminta hujan, tetapi meminta hujan. Bab yang pertama, kata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul istisqa wa khurujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil istisqa. Bab yang pertama memang sholat. Ya, memang maksudnya sholat. Bab istisqa dan keluarnya Nabi untuk istisqa. Keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah. Ini kalau menerjemahkan bab yang pertama saya rasa agak tepat karena memang maksudnya sholat. Ya. Bab sholat istisqa dan keluarnya Nabi SAW pada waktu melakukan sholat istisqa. Jadi sholat istisqa ini dilakukan utamanya di lapangan. Ya. Nabi SAW keluar dari masjid, keluar dari rumah dan tidak menuju rumah. Tidak menuju bangunan tetapi menuju lapangan terbuka. Lapangan terbuka ini menjadi sebuah keutamaan melakukan sholat istisqa di lapangan sebagaimana sholat id. Tetapi bila tidak dilakukan di lapangan pun tidak ada masalah. Sebagaimana juga sholat id. Ya. Jadi yang menjadi tujuan bab yang pertama adalah melakukan sholat istisqa di mana? Istisqa di mana? Di lapangan terbuka. Ya, di lapangan terbuka. Nabi keluar dari rumahnya dan tidak menuju bangunan atau tidak menuju masjid, justru ke lapangan. Hadis 1005. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Nu'aim, qala haddathana Sufyan, an Abdillahi bin Abi Bakar, an Abbad bin Tamim, an ammihi radiyallahu anhu, qala, kharajan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi wa hawwala rida'ahu. Ya. Kata pamannya Abbad bin Tamim, ya, bahwa Nabi SAW keluar untuk istisqa. Nabi SAW keluar untuk istisqa dan beliau membalikkan serbannya. Ya. Membalikkan serbannya. Pamannya Abbad bin Tamim, ya, sahabatnya yang meriwayatkan hadis ini namanya adalah Abdullah bin Zaid. Siapa nama pamannya Abbad? Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu al-Ansari, ya, dari Bani Najjar al-Ansari, ia yang bercerita Nabi SAW keluar untuk istisqa, maksudnya salat. Kemudian yang dilakukan ketika dalam salat itu oleh Nabi diantaranya adalah membalikkan ridaknya. Ridak ini pakaian bagian atas, ya, bukan serban yang kita maksud, ya. Memang pakaiannya diserbankan, karena bilaman Nabi SAW pakaian di antara jenis pakaiannya adalah hilyah atau yang persis pakaian ihram. Persis pakaian ihram. Ini pakaian hari-harian Nabi dan para sahabatnya. Persis pakaian ihram, bukan berarti persis pakaian ihram di dalamnya tidak ada pakaian lain, karena ihram ini kan syaratnya dua helai itu saja, tidak ada tiganya untuk laki-laki, ya. Kalau ihram itu dua helai itu saja dan tidak ada tiganya, sementara pakaian harian ketika itu di dalamnya ada, cuma di luarnya setelannya itu. Terkadang sangat indah, ya, ketika warnanya sama, tidak, bukan warna putih. Ya, warna yang lain, misalnya terkadang Nabi SAW memakai warna merah yang campurannya ada, motifnya juga ada. Ya, terkadang Nabi benar-benar gagah terlihat dengan setelan itu. Jadi ketika sholat, pakaian yang diselendangkan itu yang dibalikkan oleh Nabi, diputar balik. Yang awalnya, yang putar balik maksudnya yang bagian dalam dijadikan bagian luar. Ya. Yang bagian dalam dijadikan bagian luar. Praktiknya sekarang kita lihat, kita sering kali melihatnya, karena sering kali melakukan istisqa di Masjid Nabawi itu, dan kita berada di depan mimbar. Ya. Jadi ketika khatib selesai, karena solat istisqa ini nanti tuntunannya adalah seperti solat id, persis solat id, tidak seperti solat Jumat. Dia solat dulu, baru khutbah. Salat dulu baru khutbah. Jadi ketika selesai khutbah, maka khatibnya nanti turun. Kemudian dia pakaian luarnya yang dinamakan dengan bist namanya sekarang ini. Pakaian luar orang Arab itu kan yang berwarna-warni, yang tipis, transparan. Ya, yang nanti ada motifnya di tengahnya ini luar biasa, nampak kewibawaan. Ya. Saya pernah kerja, ini tambahan sedikit. Saya bekerja sebagai penerjemah bimbingan haji, penyuluhan haji Saudi di bandara. Di bandara. Jadi harapan yang dikirimkan surat kepada dai-dainya, orang Saudinya, itu nanti ketika mereka menyampaikan ceramah atau masuk kerja itu memakai pakaian itu. Karena ini menunjukkan kewibawaan. Ya, masalah juga formalnya, ya, mengesankan formal. Nah, jadi ketika kembali kita ke sholat tadi, ketika turun selesai khatibnya, nanti dibalikkannya pakaian luar tadi, dibukanya kemudian dibalikkannya, dipakai terbalik, dipakai terbalik. Ini salah satu praktek memutarkan ridak ini. Kalau kita sekarang ini bisa saja peci, ya. Ya, kita seringkali memutar, membalikkan peci, Ini yang paling mudah. Jangan pakaiin baju pula ya. Ya. Ya. Peci ini juga paling mudah. Atau serban kita. Ya. Serban yang biasa kita pakai. Ya. Orang Arab juga namanya gutroh itu yang ditutupkan ke kepala itu. Nanti mereka balikkan juga. Ini cerita Abdullah bin Zaid tentang praktek salat istisqa'nya Nabi. Salah satu selain dari salat, salah satu yang dilakukan oleh Nabi dalam meminta hujan itu adalah membalikkan pakaian bagian atasnya yaitu rida. Dan ini salah satu tuntunan dalam salat istisqa'. Para ulama mencoba mencari hikmahnya, menggali hikmahnya. Di antara yang mereka sebutkan adalah memperlihatkan kepada Allah bahwa kita berubah 180 derajat. Berubah maksudnya kepada yang baik. Kita benar-benar bertobat. Atau di antara maksudnya harapan. Balikkanlah keadaan kami ya Allah. Kekeringan menjadi basah oleh air. Itu di antara hikmah yang dipetik oleh para ulama di belakang cerita Abdullah bin Zaid bahwa Nabi membalikkan rida, yaitu pakaian bagian atasnya atau serbannya atau yang lain-lain yang bisa dibalikkan dan tidak terlalu ketaranya. Ya. Kalau kita mungkin pakai baju koko, di dalamnya ada pakaian yang lain bisa jadi. Tetapi kalau tidak ada kecuali singlet saja, di masjid pula, buka baju kokonya dibalikkan ini keterlaluannya. Ya, keterlaluan. Yang bisa saja, yang sederhana, yang penting kita menampakkan kepada Allah bahwa kita benar-benar sudah berubah ya Allah. Mohon diberi apa yang kami minta. Dan ini salah satu dari tuntunan istisqa. Yang pertama, solatnya di lapangan yang utama. Bila di masjid pun juga tidak ada masalah. Kemudian ketika proses istisqa-nya itu, di antara adab adalah membalikkan apa yang layak dan pantas dibalikkan dari apa yang kita pakai. Dari apa yang kita pakai. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Dan kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Ya, ini bagus ya pertanyaannya. Untuk kunut nazilah ini memang berpatokan kepada instruksi pemerintah. Karena ketika itu Nabi yang membawa rakyatnya, masyarakatnya. Makanya di Arab Saudi sana seringkali kita mendapatkan info ya bahwa ada kunut nazilah. Ada kunut nazilah beberapa lama. Ya, memang seringkali dilakukan di salat subuh. Seringkali dilakukan subuh. Jadi untuk melakukan sunat nazilah ini bukan wewenang diberikan kepada setiap imam masjid. Tidak. Harus ada instruksi dari yang berwenang. Dari pemerintah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Tidak tahu kita. Ya. Dalam yang ada di lapangan di tengah-tengah kaum muslimin dalam kunut subuh itu nanti ada namanya doa tolak bala. Ya. Jadi ketika doa meminta itu ditengadahkan tangan. Ketika doa menolak bala, gitu ya. Begitu? Tidak. Dia dibalikkan. Dan ada memang prakteknya karena mungkin saya tidak mengada-ngada, memang ada yang dilihat memang ketika dia memahami itu menolak, maka dia mendorongkan tangannya atau membalikkan tangannya. Itu praktek yang ada kita lihat. Sementara dalilnya kita tidak tahu. Ya. Apakah dalilnya adalah membalikkan dalam istisqa? Nah, mungkin karena permasalahannya berbeda. Yang ini istisqa, yang ini kunut. Ya, yang ini istisqa, yang ini kunut tidak akan mungkin sampai ke sana. Tidak akan mungkin. Kalaupun nanti dipahami atau dibawa-bawakan berarti salah menarik dalil. Salah menarik dalil. Memang doanya kita dengar Allahumma dfa'anna al-bala'a wal-waba'a wal-fitana wal-mihan ma zahara minha wa ma batan. Itu memang meminta agar kita dihindarkan oleh Allah dari bala, tetapi praktik membalikkan telapak tangan karena kesannya menolak, ini yang kita tidak mendapatkan ada dalil yang menguatkannya. Ya. Karena memang perlu juga kita ketahui, berdoa menengadahkan tangan ini memang bentuknya tidak satu. Ya. Bentuknya tidak satu. Ada kalanya dengan menengadahkan, dan ini yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, mempertemukan antara dua telapak tangan. Ibnu Rajab menjelaskan dalam syarah Arba'in Nawawiyah, ya, sifat-sifat mengangkat tangan di syarah hadis, thumma zakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يده إلى السماء. Ketika mensyarahkan hadis mengangkat kedua tangan ini, beliau menyebutkan beberapa sifat mengangkat tangannya Nabi dalam berdoa. Salah satunya adalah mempertemukan dua tangan kemudian diangkat. Kemudian di antara juga mungkin ada yang seperti ini, tetapi apakah itu saya ragu, ya, apakah ada bentuk seperti itu. Kemudian juga mengisyarat ke langit. Ya, memberikan isyarat telunjuk ke langit ini salah satu juga cara mengangkat tangan ke dalam ketika berdoa. Ya, yaitu yang dilakukan oleh khatib ketika berdoa di ujung khutbah. Ya, yaitu bukan menengadahkan tangan tapi mengisyaratkan ke telunjuk ke langit. Dan ada beberapa cara lagi. Bisa jadi salah satunya adalah dengan cara tadi, tetapi apakah dikhususkan untuk doa tolak bala tadi atau tidak? Apakah praktiknya di kunut subuh ini semuanya membutuhkan penegasan dari dalil-dalil agama, karena ini ibadah. Ibadah itu kata ulama memberikan kaidah mabniyun ala tauqif, yaitu standarnya adalah berhenti sebelum ada dalil. Berhenti sebelum ada dalil. Wallahu a'lam. Ya. Adapun apakah berdalil dengan istisqa, dengan membalikkan, itu tidak. Tidak ada hubungannya sama sekali. Wabillahi taufik. Saat berbuka setelah detik-detik azan, lalu berbuka, makan, minum, dan azan terus berkumandang. Bagaimana kita menjawab kata-kata azan sambil makan, minum? Kalau memang mau menjawab, tidak ada halangannya. Karena menjawab azan itu bukan azan, tetapi menjawab azan. Jelas sekali ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil makan kita Allahu Akbar. Tidak butuh beberapa detik. Ya. Tidak butuh banyak waktu yang lama, kemudian seterusnya. Jadi bukan maksudnya adalah mengumandangkan azan pula, sehingga kita tidak punya waktu untuk berbuka. Tetapi dicelah-celahi, selesai baca Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sangat. Kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sedang makanan dalam mulut itu masalah kita. Sedangkan berbicara banyak orang. Ngobrol dari mulai makan sampai selesai makan. Coba lihat orang makan di nampan itu. Atau makan tanpa nampan. Ngobrol dari mulai start makan sampai selesai makan, ngobrol dia. Makan di mulut, tidak di mulut, tetap makan. Ya, tetap, makan di mulut atau tidak di mulut, tetap berbincang-bincang, berbicara. Mudah bagi mereka untuk berbicara. Terkadang keluar dari mulutnya makanan. Ya, ini hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kalau memang ingin merasa nyaman, jangan menyuap dulu. Atau selesaikan yang di dalam mulut ketika hampir-hampir selesai kumandang azan. Jadi prakteknya sangatlah lapang dan sangat mudah. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan dalil bolehnya memberi daging kurban untuk pekerja dengan dalil hadiah bukan upah. Tidak. memberinya sebagai pemberian, pembagian yang diperintah oleh Allah, bukan karena dia pekerja. Bukan karena dia bekerja. Kebetulan saja dia bekerja. Kalaupun tidak bekerja, dia dapat kupon juga. Itu yang harus diniatkan oleh panitia. Kalau dia diberi kupon lantaran bekerja, upah. Upah. Makanya pernah saya di masjid sana, itu saya ingatkan, relawan ini ketika mengambil kupon, jangan pakai kupon peserta. Ya. Kecuali kalau dia hanya menyatakan bahwa dia relawan di sini, ya. Bukan kupon itu sebagai bentuk bahwa dia relawan, kemudian diberi upahnya, diberi daging. Kalau dia tidak membawa kupon, baik itu kupon relawan atau kupon apa, lalu tidak diberi, enggak. Insya Allah semua yang datang di sana akan mendapatkan daging bila mana tersisa. Ya. Memang yang diprioritaskan adalah yang mendapatkan kupon yang tanda untuk menerima daging. Kemudian kalau kupon itu sudah selesai dan orang yang membawa kupon juga tidak ada lagi, maka bila mana daging tersisa, semua yang tidak punya kupon berhak mendapatkan daging. Jadi memang kalau ditanya bolehnya memberi daging kupon kurban untuk pekerja dengan dalil hadiah, bukan upah, karena semua pekerja tidak pekerja yang kaya raya itu hadiah. Ya. Pekerja tidak pekerja yang kaya, yang memang dari dalam sepanjang tahun itu menu setiap pekannya 3 hari daging semua. Ya. Hari Senin daging, hari Rabu daging, hari Jumat daging. Kalau kita di pondok itu hari Jumat daging, hari Selasa baru ikan, ya. Sisanya keripik saja. Ya. Kalau ini enggak, 3 kali seminggu daging, 3 kali seminggu ayam, 3 kali seminggu ikan. Keripiknya enggak ada. Ya. Nah, orang yang seperti ini punya kupon, tidak punya kupon, maksudnya peserta, itu menerima daging kurban itu sebagai apa? Hadiah. Hadiah. Yang jarang makan daging, bahkan mungkin selama setahun itu enggak pernah makan daging, berpindah antara tahu tempe dan sisanya yang lain, maka dia sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Punya kupon, tidak punya kupon. Jadi perlu hanya meluruskan saja. Meluruskan saja. Bukan memberinya karena dia relawan sebagai hadiah, tidak. Tetapi relawan atau tidak relawan, bagi yang biasa makan daging namanya hadiah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." 3. Makan, beri makan kepada orang yang qani', yang memang tidak butuh daging sebagai hadiah, dan beri makan orang yang membutuhkan, yaitu orang yang du'afa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, apakah untuk doa meminta hujan makmum juga ikut membalikkan sorbannya? Semua. Semua. Termasuk yang hadir, yang sholat, semua. Nabi SAW mempraktekkan dan para sahabat juga melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Semua yang hadir dalam sholat tersebut. Dan ini berlaku untuk sholat istisqa saja. Bukan doa istisqa. Ya. Ini berlaku membalikkan ini ketika meminta hujan itu dilakukan dengan sholat. Kemudian nanti akan ada doanya. Ya. Bukan saat sholatnya, tetapi setelah sholat. Selesai sholat, kemudian berdoa masing-masing. Maka dalam keadaan berdoa itu nanti dibalikkan apa yang pantas untuk dibalikkan dari pakaian yang dipakai. Wabillahi taufiq. Kunut nazilah tidak ada lafaz khusus. Yang penting doanya adalah bila mana berkaitan dengan pengkhianatan, kezaliman dan penganiayaan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, seperti yang terjadi di Burma, ya. dan di tempat-tempat negara yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dimanapun berada. Itu tidak ada lafaz khusus. Di antaranya seperti mendoakan orang tersebut. Kemudian bila mana doa nazil, kunut nazilannya adalah musibah yang menimpa dan itu musibah bencana biasa, maka doanya menyelamatkan kaum muslimin. Ya Allah, selamatkan kaum muslimin di negeri sana yang timpa oleh banjir besar atau longsor. Ya, semuanya kan terkait dengan bencana. Nazilah itu bencana yang menimpa. Ya. Maka doanya tidak ada yang baku. Disesuaikan dengan bencana yang terjadi. Wabillahi taufik. Masih ada? Menjual bahagian dari kurban seperti kepala, tunjang, kulit, buntut, ini sebenarnya pembahasan yang sangat penting dibahas oleh para ulama. Ya, intinya tidak ada penjualan. Ini kunci pertama, tidak ada penjualan. Daging kurban itu daging atau hewan yang disembelih untuk dibagi-bagikan. Tidak ada jual beli di sana. Itu asal dari kurban. Makanya Allah yang mengatakan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ya, jadi tidak ada jual beli di situ. Tidak ada jual beli. Maka sebenarnya panitia prinsip pertama tidak ada kata-kata menjual. Tidak ada kata-kata menjual. Loh, bagaimana ini dengan kulit bagikan? Dan bahkan bila nanti peserta kurban satu ekor sapi itu harus ditawarkan ketika dia meminta mengambil bagiannya untuk di ini, kalau panitia ya, kalau ada panitianya, kalau dia datang mengambil bagiannya, dia ditanya mau kepala, mau tunjang, mau buntut, mau kulit. Kalau dia tidak mau, berarti dia sudah menyerahkan kepada panitia untuk membagikan. Ya. Tanya setiap mereka. Seketika mereka semua tidak ada dan kulit masih banyak, maka bagikan kepada yang mau. Bagikan kepada yang mau. Banyak kaum muslimin yang mau. Ya, tidak ada yang tersisa. Kalau sekarang ini alhamdulillah, tidak ada yang tersisa dari tubuh hewan kurban. Dari kepala sampai ke kaki. Ya, semua dimanfaatkan oleh muslimin. Bahkan perutnya pun dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, perutnya dimanfaatkan. Kulitnya dimanfaatkan. Buntutnya dimanfaatkan. Kepalanya dimanfaatkan. Dan seterusnya. Jadi bagi-bagikan. Bagikan. Saya rasa tidak akan ada yang menolak untuk dibagi. Ya. Tetapi mesti dicermati. Orang yang menerima itu apakah menerima untuk menjual? Ini berhati-hati juga. Kalau sudah saya mau, datang sebentar lagi saya mau orang yang sama, berarti tujuannya bukan untuk memanfaatkan, tapi untuk mengambil keuntungan. Walaupun nanti kalau dia sudah dapat, ya, lalu dijualnya juga tidak masalah. Karena ketika panitia sebagai wakil peserta kurban, menyerahkan kepadanya dalam bentuk membagikan, dan siapa yang menerima itu sudah hak miliknya. Mau diapakannya. Setelah itu bukan urusan panitia. Tetapi kata-kata menjual tidak ada sebenarnya dalam pembahasan hewan kurban kamusnya atau kamusnya. Tidak ada. Ya. Kemudian mungkin muncul masalah. Kalau seandainya seperti kulit, kaki, dan kepala itu. Tidak ada seorang pun yang mau. Ini dalam tanda petik ya, tidak ada seorang pun yang mau. Sudah ditawar-tawarkan dan yang mau, maka dalam kondisi seperti itu boleh menjual dengan hasilnya itu bisa saja sedekahkan kepada fuqara. Ya, dihasilkan disedekahkan kepada fuqara, kepada orang-orang fakir. Ya, ini dalam kondisi yang seperti itu. Kalau tidak, kenyataannya memang tidak ada yang menolak. Ya, tidak ada yang menolak. Cuma yang perlu dicermati, yang berhati-hati, orang yang sebentar menerima kulit, menerima minta kulit, minta tunjang, dan pulangnya lebih banyak yang ia bawa dari peserta kurban. Ya. Lebih banyak yang dia bawa daripada peserta kurban sendiri. Kulit, dibawanya 3 kulit sapi. Tunjangnya 10 ekor sapi. Ya, ini berhati-hati panitia membagi-bagi. Ya. Berhati-hati panitia membagi. Lebih merata, lebih baik. Upayakan untuk tidak menjual sedikit pun. Kecuali dalam kondisi darurat, saya rasa tidak akan sampai ke sana. Tidak ada yang mau. Mau kulit? Tidak ada. Mau kulit? Mau ke kepala? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Akhirnya beronggoklah, menumpuklah kulit, kepala, tunjang tadi. Maka panitia saat itu boleh menjualnya dengan catatan hasil penjualannya diinfakkan atau disedekahkan kepada kaum muslimin atau kepada fuqara wal masakin. Wallahu a'lam. Itu saja mungkin pelajaran kita untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.